Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukuran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menerus memelihara kita di dalam nikmat iman dan Islam, dan juga menjadikan kita hamba-hamba yang berusaha berbuat ihsan sehinggalah kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala redai kita. Dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan solat subuh berjamaah, dan itu antara sebaik-baik nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada awal hari ini. Dan alhamdulillah kita akan teruskan seperti biasa membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Hafiz Abu Zakaria Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kumpulan hadis arba'in. Hadis yang kita baca sebelum ini adalah berkaitan dengan al-ihsan, bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ihsan pada setiap sesuatu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh-contoh ihsan itu, bahawa ia adalah pada setiap sesuatu walaupun pada perkara-perkara yang nampaknya tidak ada ihsan, seperti membunuh manusia, seperti menyembelih binatang. Dan telah kita pelajari bahawa Allah Subhanahu wa taala amat mencintai orang-orang yang melakukan ihsan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berlakulah ihsan, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu membuat ihsan. Kemudian pengarang kita Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan hadis yang berikutnya, itu hadis yang ke-18. Berkata beliau rahimahullahu ta'ala, an Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhuma qala radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haythuma kunt وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالف الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. Yang maksudnya dari Abu Dzar, yang beliau adalah Jundub bin Junadah, dan Abu Abdurrahman Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, takutlah engkau, takwalah engkau kepada Allah di mana juga engkau berada, dan ikutilah kejahatan itu dengan kebaikan, ia akan menghapuskannya, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Dan beliau berkata hadis hasan, dan di dalam beberapa nuskah hasan sahih. Jadi pertama sekali adalah kedudukan hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala dalam kitab sunannya di bawah tajuk al-birr was-silah, iaitu kebajikan dan silaturahim. Dan sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hadis ini telah dihukumkan hasan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Dalam sebahagian nuskhah lain beliau berkata hadis ini hasan sahih. Jadi sedikit tentang istilah hadis ini, hadis hasan, hadis ini hadis hasan sahih. Jadi istilah ini banyak digunakan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam kitabnya yang dikenal sebagai kitab Sunan At-Tirmizi. Artinya hadis ini hasan, hadis ini baik, dan maksudnya adalah hadis ini memiliki syarat-syarat hadis yang diterima oleh ulama-ulama hadis. Di mana hadis ini hasan. Tetapi di sana ada hadis yang lebih baik daripada hadis baik, daripada hadis hasan, daripada sudut kualiti sanadnya. Maka di sana ada hadis yang dinamakan hadis hasan sahih, yang lebih tinggi daripada hadis hasan, ataupun ini adalah hadis sahih. Jadi apa perbezaannya? Maka perbezaannya, kata ulama hadis, ia adalah bersangkutan dengan kedudukan perawi-perawi hadis tersebut. Adapun kalau perawi-perawi hadis itu memiliki hafalan yang bagus, yang mantap, dan tidak ada kecacatan-kecacatan yang nyata kepada mereka, maka hadis ini dengan syarat-syarat lain digelar sebagai hadis sahih. Dan syarat-syarat lain adalah hadis itu bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perawi-perawinya adalah perawi-perawi yang dipercayai, orang-orang yang soleh, bukan orang-orang yang fasik. Dan hendaklah perawi-perawi itu memiliki hafalan-hafalan yang bagus. Jadi ini antara tiga syarat yang penting di dalam hadis yang sahih. Adapun hadis ini hadis hasan. Jadi apa maknanya? Makna hadis ini diriwayatkan oleh perawi-perawi yang hafalannya kurang sedikit daripada perawi-perawi hadis yang sahih. Kurang sedikit artinya adalah juga hafalannya agak kurang, dia tidaklah sampai darajat imam hadis. Tetapi riwayat-riwayatnya itu diterima. Jadi sebab itu kekurangan ini, oleh kerana kekurangan ini daripada sudut hafalannya, maka hadis ini digelar sebagai hadis hasan. Jadi hukumnya boleh diterima pakai. Kemudian dalam nuskah-nuskah lain, sebab di dalam kitab-kitab hadis ini, kitab-kitab hadis ini daripada dahulu lagi diriwayatkan asalnya dengan cara periwayatan. Jadi contohnya Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, dia duduk dalam kelas ya, dalam masjid, dan dia akan meriwayatkan hadis-hadis yang beliau hafal. Itu asal periwayatan zaman dahulu. Walaupun dia dah tulis kitab, dia dah tulis kitabnya, tapi nanti dia akan duduk dan dia akan bacakan hadis-hadisnya dengan sanadnya sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu persatu. Dan murid-murid kat depan dia tu, kerjanya adalah untuk menghafal riwayat tersebut ataupun mereka tulis, mereka salin. Jadi pada itu mereka salin, mereka ada yang mereka jadikan kitab, yang mereka riwayat langsung daripada imam mereka, daripada guru mereka. Jadi ini kelebihan umat Islam, di mana kitab-kitab mereka sampaikan kepada umat selepas mereka sebenarnya daripada jalan riwayat. Jadi bukan setakat pergi kedai dan mereka beli kitab tersebut, tetapi kitab-kitab ini adalah kitab-kitab yang telah disalin di hadapan guru, yang telah diriwayatkan daripada guru, dan sebahagian daripadanya dibaca lagi sekali depan guru dan guru dengar. Dan bila ada kesilapan, guru akan terang kan? Jika tak ada kesilapan, guru akan iterangkan dia. Jadi ini adalah cara menyampaikan hadis periwayatan yang amat tinggi nilai. Jadi sebab itu kita boleh percaya dengan hadis-hadis yang kita dengar dari Rasulullah SAW sebab cara periwayatannya macam ini. Baik. Tetapi kadang-kadang ada juga tersilap. Kadang-kadang ada juga tersilap. Jadi seperti ini hadis, dalam sebahagian nuskah ada orang tulis hadis hasan, dalam sebahagian nuskah lain hasan sahih. Tapi kesilapan ni ataupun perbezaan ini tidak begitu banyak. Nanti lepas itu akan ditulis lagi, akan ditulis lagi zaman-zaman mungkin lepas 100 tahun, ditulis lagi dan seterusnya. Jadi kemungkinan kesilapan di situ ada, ya. Nah. Jadi bezanya hadis hasan dengan hadis hasan sahih. Kata ulama, hasan sahih itu artinya ada dua kemungkinan. Yang pertama, ada ulama kata perawi-perawi ini, perawi-perawi yang sahih semuanya. Jadi mengikut ulama-ulama itu, hadis ini hadis sahih. Tapi sebahagian ulama lain berbeza pendapat. Mereka kata bahawa hadis ini perawi-perawinya itu kurang sikit daripada darajat sahih, jadi hadis-hadis ini hasan. Jadi macam mana nak gabungkan dua pendapat ulama ini? Maka digabungkan dengan kata-kata ini, hadis hasan sahih. Bahawa ada orang kata hadis ini hasan, ada orang kata hadis ini sahih. Betul. Dan ada kemungkinan kedua, bila dinamakan hadis ini hasan sahih, maka sebabnya ada lebih daripada satu jalur periwayatan hadis ini. Ada lebih daripada satu jalur periwayatan. Maka apabila dilihat salah satu daripada jalur periwayatan itu, tidak berarti sanadnya perawi-perawinya sahih. Kemudian bila dilihat riwayat lain pula, didapati perawi-perawinya hasan sahih. Jadi dia semua adalah satu hadis, tapi sanadnya beza-beza. Maka dinamakanlah hadis ini sebagai hadis hasan sahih. Ini adalah pendapat yang paling masyhur berkaitan dengan istilah Imam At-Tirmizi hadis hasan sahih. Okay, lagi sama ada sebabnya adalah khilaf di kalangan ulama tentang kedudukan perawi-perawi ini, sama ada dia hasan ataupun sahih. Ada kata hasan, ada kata sahih. Maka dihukumkan sebagai hadis hasan sahih meraihkan khilaf tersebut. Ataupun hadis ini ada banyak periwayatannya. Ada periwayatannya yang memang hasan mengikut Imam Tirmizi, ada yang sahih mengikut Imam Tirmizi. Maka diganda ataupun digabungkan, lalu dikatakan hadis ini hasan sahih. Adapun daripada sunud kedudukan hadis, maka ini termasuk hadis yang diterima. Maka kita boleh yakin bahawa ini datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala telah membukukan hadis ini sebagai hadis yang hasan. Baik. Kita pindah kepada pembahasan yang berikutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya adalah sahabat yang tidak asing bagi kita. Yang pertama adalah sahabat namanya Junduk Ibn Junadah. Tapi kalau kebanyakan orang Islam tak kenal siapa ni Junduk Ibn Junadah. Tapi kalau disebutkan Abu Dzar, oh, ramai yang kenal Abu Dzar radhiyallahu an. Ada orang nama dia pun Abu Dzar. Jadi beliau ini adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah lagi. Kemudian beliau telah ikut hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wara', yang amat banyak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah beliau masyhur, di mana diriwayatkan atau dinukilkan daripada beliau kata-kata menunjukkan bahawa seseorang itu atau beliau sendiri adalah seorang yang banyak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat yang kedua adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Abu Abdurrahman. Dan beliau ini seorang Ansari. Maknanya beliau orang Madinah. Dan kelebihan Mu'adz bin Jabal terdapat di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahawa orang yang paling tahu tentang halal dan haram daripada umatku Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi dalam hadis ini menerangkan bahawa orang yang paling faqih, paling alim di dalam umat ini adalah sahabat ini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan terdapat di dalam hadis tersebut bahwa orang yang paling kuat teguh di dalam agama Allah Subhanahu wa taala Umar bin Abdul Aziz. Orang yang paling merahmati daripada umatku adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada beberapa sahabat diterangkan kelebihan-kelebihannya. Dan terdapat beberapa faedah daripada hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahawa adanya di situ isyarat untuk mengkhususkan diri di dalam bidang-bidang ilmu tertentu. Orang yang ada ilmu di situ, ilmu fikih contohnya, ada berkaitan dengan kenegaraan, kenegarawan, maknanya mentadbirkan negara. Dan ada riwayat menggunakan tentang afdhal ummati atau afdhal Ali bin Abi Thalib, orang yang paling handal dalam qadha, yakni hukum ahkam dalam mahkamah, adalah Ali bin Abi Thalib. Dan terdapat pula orang yang paling pandai dalam ilmu faraid adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Jadi isyarat bahawa ada di situ sesuatu dalam Islam, pengkhususan dalam ilmu-ilmu yang berbeza-beza. Dan ini mempunyai faedah yang banyak untuk umat. Dan kalau ada banyak ilmu itu, kemudian kita nak suruh satu orang itu pandai dalam semua ilmu, mahir dalam semua ilmu, hampir-hampir kita tak jumpa, kerana ilmu banyak sangat. Jadi mungkin begini, orang itu belajar asas-asas dalam semua ilmu kalau dia boleh, tetapi untuk memahirkan diri dia pilihlah beberapa cabang daripada cabang-cabang ilmu tersebut. Sebab masa dan umur seseorang itu terhad, kemampuan seseorang itu terhad. Kalau nak katakan bahawa kita kena ambil, kita kena belajar mahir semua perkara, kita ambil mula-mula tafsir lah. Tafsir dia satu ilmu yang luas. Antara yang paling hebat dalam tafsir adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah doa kan untuk Ibnu Abbas, Allahumma 'allim at-ta'wil, Allahumma faqih fid din wa 'allim at-ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah dia, berikanlah dia kepandaian dalam agama, dan ajarkanlah dia at-ta'wil, yakni tafsir. Jadi sebut saja tentang tafsir, memang orang dia lah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Padahal dia di kalangan sahabat termasuk budak-budak dia, sigharu sahabat. Beliau belum balik bila Rasulullah SAW menjadi Nabi, umurnya amat muda sekali, tetapi kehebatan beliau tersebelah. Dan itu juga beberapa sahabat-sahabat muda yang lain seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Zubair, sahabat-sahabat yang muda tetapi punya ilmu yang banyak. Dan kita ada ilmu fiqh tentang halal dan haram, itu juga perlu kepada kemahiran. Dan kita ada ilmu hadis, penriwayatan hadis. Dan di dalam Islam kita ada imam dalam ilmu hadis di kalangan para sahabat, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tak ada sahabat lain yang meriwayatkan hadis lebih banyak daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kalau nak ambil semua riwayat atau semua ilmu-ilmu tersebut, mungkin payah. Jadi seolah-olah Rasulullah SAW isyaratkan bahawa di setiap bidang itu adakanlah orang-orang yang mengkhususkan dirinya pada bidang-bidang tersebut. Jadi bila kita perlu sesuatu dalam ilmu tertentu, kita carilah pakar, kita tanyalah ahlinya. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kepada orang-orang yang mempunyai kitab. Ahlul dzikri maknanya orang yang mengetahui, jika kamu tidak mengetahui. Nah, dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu termasuk orang-orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan utusan baginda ke negara-negara Islam untuk mengajarkan mereka agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak-banyak sahabat yang dipilih, antaranya adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Pertama, dalam peperangan ataupun untuk orang Mekah, apabila Rasulullah SAW membuka kota Mekah dalam tahun 8 Hijrah, Rasulullah SAW selepas itu keluar ke Hunain untuk berperang dengan orang-orang di Taif. Dan di sana ada sebuah wadi dinamakan Wadi Hunain. Tetapi Rasulullah SAW tidak tinggalkan Mekah begitu saja. Dan kita tahu bahawa kota Mekah baru dibuka oleh Rasulullah SAW. Orang-orang Mekah baru masuk Islam dan berduyun-duyun. Wayadkhulun nasa fi dinillahi afwaja. Dan orang ramai masuk dalam agama Allah SWT berduyun-duyun. Jadi Rasulullah SAW ada kerja, ada tugas nak keluar berjihad. Maka Rasulullah SAW telah meninggalkan seorang sahabat di kota Mekah untuk mengajarkan kepada mereka agama. Dan siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu. Menjelaskan kelebihan itu, seorang ulama kalangan para sahabat daripada zaman Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW telah mengutuskan beliau pula ke negeri Yaman untuk berdakwah kepada orang-orang Yaman. Dan orang-orang Yaman ni termasuk orang-orang Ahlul Kitab, orang-orang Nasrani. Maka di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang direkodkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahawa apabila Rasulullah SAW menghantar Mu'adh bin Jabal ke Yaman, Rasulullah SAW telah bersabda kepada beliau, innaka ta'ti qauman ahli kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi syahadat an la ilaha illallah wa anni rasulullah ataupun wa anna muhammadan rasulullah. Sesungguhnya engkau wahai Mu'adh bin Jabal, engkau akan datang ke sebuah tempat penduduknya ahli kitab. Lihat Rasulullah SAW terangkan siapakah madu'unya, orang yang nak didakwah. Oh, ahli kitab. Jadi Mu'adh bin Jabal bersedia. Kemudian jadikanlah perkara pertama yang kau serukan kepada mereka itu adalah syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini ajak mereka pertama sekali kepada apa? Kepada tauhid. Bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi tak boleh sembah selain Allah dan tak boleh sembah bersama Allah selain Allah. Kita tahu dalam kitab orang Nasrani, mereka kata Allah SWT itu Tuhan mereka, Allah SWT itu wujud. Mereka kata mereka sayang Allah SWT. Kita lihat orang Kristian di gereja, dekat banner-banner dia kata Jesus love you dan sebagainya, your Lord love you dan seterusnya. Mereka punya gereja tak ada iklan-iklan pun. Tapi kalau masjid kita punya banner-banner, banyak iklan daripada banyak daripada dakwah. Yang penting di sini Rasulullah SAW perintahkan Mu'adh bila dakwah, mulakan dengan tauhid. Ini menunjukkan bahawa kepentingan dia tauhid dalam dakwah. Dan wajib kita mulakan yang lebih penting dahulu. Jadi untuk orang-orang Nasrani, mereka tak boleh sembah selain Allah. Maka mereka tak boleh syirikkan Allah SWT. Sampai mereka kata bahawa Allah SWT itu beranak. SWT. Jadi itu bersihkan dulu. Dan wa anna Muhammadan Rasulullah, wa Muhammad itu pesuruh Allah. Artinya kamu dah tak boleh ikut lagi syariat kamu. Walaupun dia daripada Nabi Isa, tak boleh ikut syariat yang terdapat di dalam kitab Injil. Tetapi wajib kamu mengikut syariat Rasulullah SAW. Dan kamu ikut kitab Allah Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quranul Karim memansuhkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi apa yang datang daripada Muhammad SAW, kamu ambil. Kamu tak boleh ambil lagi daripada Injil, kecuali ia memang sesuai dengan apa yang datang dari Muhammad SAW. Itu maksudnya. Jadi kena dakwah dulu. Itulah yang pertama. Fayakun awwal ma tad'u ilaihi. Jadikanlah dia perkara yang pertama kamu serukan mereka. Fa'inum ato'um kamidali. Kalau mereka taat kepadamu tentang hal itu, fa'akhbirhum anna Allah aftarahu alaihim khamsa salawatin fi yaumin wa laylah. Maka khabarkan daripada mereka bahawa Allah telah fardukan atas mereka salat sehari semalam 5 kali. Jadi solat itu penting, tetapi solat itu hanya diperintahkan setelah mereka masuk Islam. Selagi mereka tak masuk Islam, kita tak perintahkan mereka untuk solat. Kalau solat kita tak perintahkan, apa lagi cerita pasal zakat, pasal puasa, pasal haji, ataupun perkara-perkara lain, wajib tutup aurat lah, haram minum arak lah, itulah dan sebagainya. Tidak, kita mulakan dengan tauhid. Dah beres, kita mulakan dengan solat. Kita cakap dengan mereka bahawa wajib solat, dan yang wajibkan adalah Allah SWT. Dan kita beritahu pada dia 5 waktu. Dan ini dalil bahawa solat yang wajib fardu ain hanyalah solat 5 waktu. Adapun yang lain-lain itu semua solat yang sunat, termasuk solat witir. Termasuk solat terawih. Tapi sebahagian orang solat terawih itu dikerjakan mati-matian. Yang wajib dia banyak tinggalkan. Yang pelik, 5 waktu. Bukan solat maghrib saja. Dah habis balik kerja, dah mandi semua pergi masjid. Lepas tu kadang-kadang duduk sekali lah isyak. Lain semua tak nampak batang hidung tu masjid. Subuh lagi lah tak nampak. Padahal yang wajib sebenarnya 5 waktu. Dan ditunaikan di masjid-masjid di mana diazankan solat tersebut. Ini satu kewajipan. Kamu bila masuk Islam, inilah kewajipan pertama kamu. Dan bila kamu masuk Islam, kamu mesti kekal dalam Islam tersebut. Dan apabila kamu masuk Islam, kamu diwajibkan solat. Bila kamu solat, kamu mesti kekal dengan solat tersebut sampai mati, tak boleh tinggalkan solat 5 waktu. Dalam apa keadaan juga tak boleh tinggal. Kecuali apa? Kecuali pembingsan. Itu pun bila bangun daripada pingsan, kata ulama kena qada. Kecuali kamu tidur, itu pun bangun daripada tidur, kamu qada dan tentulah. Sakit, sakit pun kamu mesti solat. Dan solatlah mengikut keadaan kamu yang boleh. Jadi kalau sakit tak boleh berdiri, duduk. Kalau duduk pun tak boleh, baring. Selagi ada akal, selagi mampu, mestilah dia solat. Kalau sempit masanya dalam keadaan musafir ataupun ada uzur-uzur tertentu, solat tetap solat. Boleh dijamakkan solat tersebut, gabungkan 2 solat dalam 1 waktu. Sama ada diawalkan solat tersebut yang dinamakan jamak takdir seperti zuhur dan asar, dua-dua digabungkan pada waktu zuhur, ataupun maghrib dan isyak digabungkan dalam waktu maghrib, ataupun kita jamak takhir kan. Solat zuhur asar waktu asar, maghrib isyak waktu isyak. Tapi tak boleh kita gabungkan solat asar dengan solat maghrib. Solat siang, solat siang, solat malam, solat malam. Dan subuh sendiri kita tak boleh digabungkan dengan apa-apa solat. Jangan pula kita datang gabungkan solat isyak dengan solat subuh pula, atau solat subuh dengan solat zuhur. Jadi keringanannya ada, tapi juga ditetapkan oleh syariat. Dan kalau dalam musafir, kita boleh ringkaskan lagi, pendekkan solat tersebut daripada 4 rakaat ke 3 rakaat jadi 2 rakaat. Jadi ada keringanan dengan itu. Tapi apa pun juga, mesti kita tidak tinggalkan solat. Baik. Jadi lepas itu kata Rasulullah SAW, apabila fa'inhum ata'uka lidzalika, dan mereka taat kepada engkau tentang hal itu, yang ini dalam mereka dah solat, baru khabarkan kepada mereka annallaha افترض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. Khabarkan kepada mereka bahwa Allah SWT wajibkan atas mereka sedekah. Yani sedekah diambil harta daripada orang-orang kaya mereka dan diberikan, diserahkan kepada orang-orang miskin mereka. Jadi selepas solat baru diperintahkan zakat dan diambil daripada orang kaya. Kemudian berapa banyak nak ambil nisabnya dan seterusnya, apa harta yang diwajibkan zakat ini, itu akan diterangkan oleh Mu'adh bin Jabal. Sebagaimana nanti Mu'adh bin Jabal akan duduk diajarkan macam mana nak solat, rukuk baca apa, berdiri baca apa, sujud baca apa, berapa rakaat solat subuh, bila tu solat subuh dan seterusnya. Mu'adh bin Jabal dudukkan tu, dia akan ajarkan macam mana nak solat, macam mana Rasulullah SAW solat. Ini jelas menunjukkan bahawa kita mulakan yang penting dahulu dalam dakwah. Ini yang selalu kita kena ingat-ingat. Kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'adh bin Jabal, wattaqidah wa iyyaka wa karaima amwalihim fa inna wattaqidah wa al-mardum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Nanti bila kamu ambil zakat harta mereka, sebab zakat zaman dahulu adalah berkaitan dengan tanam-tanaman, iaitu buah-buahan, buah kurma dan sebagainya, dan itu juga binatang ternakan, unta berapa ekor nanti diambil, berapa ekor kambing 40 ekor diambil 1 ekor contohnya. Nanti bila ambil zakat tersebut, jangan ambil yang paling bagus. Unta yang paling gemuk dia ambil, yang paling cantik. Kambing yang paling cantik, jantan yang besar-besar tu yang dia ambil. Jangan ambil, itu tidak wajib. Yang biasa je sudah. Bila nak keluarkan zakat, ambil harta yang biasa. Janganlah yang paling teruk pula. Jangan yang paling bagus, buat orang sayang dengan harta yang paling baik. Islam tak wajibkan kita keluarkan yang paling bagus, yang sederhana saja sudah. Kalau kamu menganiaya mereka, ketahuilah, takutlah engkau akan doa orang yang dizalimi. Wattaqi da'watal mazlum. Sebab orang yang dizalimi ini, kalau dia berdoa kepada Allah SWT, doanya mustajab. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidak ada antara doa itu dengan Allah apa-apa hijab. Maknanya tak ada, tak ada halangan. Maknanya dia mustajab. Sebab tu jangan aniaya orang. Jadi ini pesan-pesan Rasulullah SAW kepada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu. Begitulah beliau telah berdakwah di Yaman sampailah wafatnya Rasulullah SAW. Sebagian ulama mengatakan bahawa hadis ini disabdakan Rasulullah SAW ketika menghantar Mu'adh bin Jabal ke Yaman. Jadi Mu'adh bin Jabal minta kepada Rasulullah SAW wasiat, dan terdapat dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW berkata bahawa kemungkinan bila engkau balik nanti, engkau akan lalu dekat masjid aku dan kubur. Banyak kau balik nanti, aku dah tak ada lagi. Rasulullah SAW dah dapat rasakan bahawa beliau akan wafat. Jadi inilah wasiat-wasiat Rasulullah SAW kepada beliau. Apa kata Rasulullah SAW? Ittaqillah. Wasiat Nabi SAW adalah bertakwalah kepada Allah. Bahagian ini je kalau nak ditafsirkan panjang, apa makna takwa? Maka takwa arti dari seluruh bahasa, kita jadikan sesuatu itu sebagai benteng, sebagai halangan. Jadi kalau taqiyah itu maknanya kita pakailah sesuatu kat kepala tu, nak pergi perang, baju perang, itu semua adalah perkara-perkara yang jadi benteng ketika kita berperang dengan musuh. Jadi senjata-senjata musuh tidak dapat menceritakan atau membunuh kita. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah terjadikan sesuatu benteng antara diri kita dengan azab Allah SWT, dengan kemukaan Allah SWT. Macam mana nak jadikan benteng daripada api neraka? Jadi maksudnya setiap orang ada risikonya masuk api neraka. Tetapi ada caranya untuk menyelamatkan dirinya daripada api neraka, itu diadakan benteng untuk diri. Sehingga bila ada benteng itu, tak dapatlah dia masuk ke dalam api neraka. Dan caranya adalah dengan laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang selalu kita dengar setiap kali khutbah Jumaat. Usikum bittaqwallah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, taqwalah kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa, janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Yang bermakna taqwa dengan kita melaksanakan semua perintah-perintah Allah SWT. Tetapi dalam perintah-perintah Allah SWT ini ada yang mesti kita utamakan. Yang pertama sekali sebelum apa-apa adalah beriman kepada Allah SWT. Iman itu wajib. Iman kena betulkan dulu. Tak mungkin kita boleh bertakwa kepada Allah SWT kita tak beriman kepada Allah SWT dengan keimanan yang betul. Jadi jangan sekali-sekali kita syirikkan Allah SWT dalam ibadat kita. Sama ada syirik besar ataupun syirik kecil. Baik. Kemudian ada kewajipan-kewajipan yang Allah wajibkan atas kita, seperti solat, zakat, puasa, haji, rukun-rukun Islam ini, dan juga perkara-perkara wajib lain. Jadi bila dinamakan takwa, ini kita kena buat dulu. Dan di sana ada yang sunnah. Itu pun juga jika kita ada kelebihan, maka kita laksanakannya. Dan di sana ada larangan-larangan Allah SWT. Maka larangan Allah SWT begitu, ada yang haram. Dan ada di antara yang haram itu dosa-dosa besar. Maka wajib kita tinggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Kemudian perkara yang dimakruhkan juga kita tinggalkan. Kalau kita lakukan demikian, maka kita telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Ittaqillah haitsu ma'tum." Takwalah kau kepada Allah di mana juga kau berada. Dan takwa kepada Allah SWT ini sebenarnya bukan wasiat Rasulullah SAW sahaja. Sebelum itu dia adalah wasiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu ghaniyan hamida." Dan bagi Allah, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sesungguhnya kami telah mewasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kamu, walaqad wasaina allazina utul kitaba min qablik. Jadi orang Yahudi, Nasrani, semua Allah telah wasiatkan. Dan juga Allah telah wasiatkan kepada kamu, kamu ni orang Islam, anittaqullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Jadi rupa-rupanya wasiat takwa kepada Allah SWT ni dah dilakukan oleh Allah SWT ni. Bukan kita je, umat-umat sebelum kita. Di mana? Melalui rasul-rasul mereka. Di dalam kitab-kitab mereka. Nanti kita terangkan ayat-ayat. Yang penting, anittaqullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Tetapi kalau kamu kufur wa in takfur, jadi kamu tak mau bertakwa kepada Allah SWT, tak mau tinggalkan maksiat, masih lagi nak leka-lekakan perintah-perintah Allah SWT, maka ketahuilah bagi Allah lah segala yang di langit dan di bumi, dan adalah Allah Ghaniyan Hamidah, Maha Kaya dan Maha Terpuji. Banyak Allah dah wasiatkan sebab kamu bertakwa kepada aku. Bukan kamu je, dulu lagi semua umat aku dah wasiatkan agar bertakwa kepada aku. Tetapi aku tidak perlukan kamu bertakwa kepada aku. Ini adalah untuk kamu, bukan untuk aku. Sebab Allah kata, kalau kamu tak mau bertakwa, maka sesungguhnya semua di langit dan di bumi milik aku. Dan aku tak perlu kepada ketakwaan kamu, walaupun aku suruh kamu bertakwa. Dan aku adalah Maha Kaya Ghaniyan. Ketahuilah aku Maha Kaya, aku tak perlu kepada apa-apa juga, termasuk ketakwaan kamu, termasuk taat kamu, ketaatan kamu. Hamidah dan aku Maha Terpuji. Kalau kamu tak bertakwa pun, aku masih tetap Hamid yang dipuji. Aku Maha Agung. Sebab mungkin ada orang faham ataupun sangka bahawa kalau kita takwa kepada Allah SWT, banyak Allah SWT akan jadi hebat, akan jadi agung. Kalau tidak, nanti turunlah kedudukan Allah SWT. Alhamdulillah. Jadi Allah SWT nafikan perkara tersebut. Aku tak perlu kepada ibadat kamu, kepada ketaatan kamu, kepada ketakwaan kamu. Terkadang ataupun baik, di manakah Allah SWT wasiatkan orang-orang sebelum kita agar bertakwa kepada Allah SWT? Jadi kita buka Al-Quran Al-Karim, terdapat kisah-kisah tentang umat-umat sebelum kita, tentang rasul-rasul mereka bersama mereka. Dan jelas kita dapat di banyak tempat, di banyak tempat Allah SWT mengisahkan bahawa rasul-rasul semua perintahkan umat mereka agar bertakwa kepada Allah SWT. Kita boleh buka satu surah, kita boleh jumpa dekat 5 orang rasul ceritanya dengan kaum-kaum yang semuanya mereka perintahkan agar bertakwa kepada Allah SWT. Dalam surah Syu'ara, Allah SWT berfirman, كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. قوم نبي نوح telah mendustakan rasul-rasul, padahal kaum Nabi Nuh cuma mendustakan Nabi Nuh aja. Sebelum Nabi Nuh tak ada rasul lagi. Tapi kalau kita dustakan satu orang rasul, seolah-olah kita dustakan semua orang rasul. Kazabat qaum Nuhin mursalin, ketika berkata kepada mereka saudara mereka Nuh. Jadi Nuh ni bukan orang luar, daripada kabilah mereka juga, daripada bangsa mereka. Kebatikan rasul-rasul datang daripada kaum mereka sendiri. Sebab kalau dia datang daripada luar, dia kata dia Nabi, dia kata dia Rasul daripada Allah, nanti orang sangka bahawa dia datang ni lah, dia nak conquer tempat ni, dia nak jadi pemimpin, dia nak jadi raja, dia nak suruh orang taat pada dia. Jadi tak ada, dia bukan daripada orang luar, dia daripada kaum-kaum sendiri, kamu kenal dia. Allah pilih dia di antara kamu untuk menerima wahyu dan menyampaikan kepada kamu. Jadi ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, apakah kamu tidak mau bertakwa? Qala lahum ahuhum Nuh ala tattaqun, tidakkah kamu mau bertakwa? Ini perintah yang pertama sekali di dalam kisah-kisah ini adalah, apakah kamu tidak mau bertakwa? Ini bukan tanya sebenarnya, ini adalah satu pengingkaran bahwa mereka ini tidak bertakwa. Kenapa kamu tidak bertakwa? Sebab Allah SWT berikan kamu banyak nikmat. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku ini adalah rasul yang dipercayai untuk kamu. Wa ma as'alukum 'alaihi min ajr in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin fattaqullaha wa athi'un. Dan aku tidak minta kamu upah, tapi upahku adalah nanti di sisi Tuhan sekalian alam. Dan aku tak minta upah apa-apa, tapi upahku nanti adalah pahala yang Allah akan berikan pada aku atas kerja aku ini. Jadi tunjukkan bahawa dia adalah seorang yang ikhlas. Inilah kum fattaqullaha wa athi'un. Mengulang lagi, maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu taat kepada aku. Kenapa taat kepada aku? Supaya akulah orang yang kamu wajib ikut untuk mengajak kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dosa orang ataupun kaum Nabi Nuh alaihi salam? Mereka syirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sembah patung. Dan patung-patung itu telah diterangkan dahulu, dia sebenarnya adalah orang-orang saleh yang hidup di zaman mereka dulu. Dan lima orang, nama-namanya disebutkan dalam surah Nuh alaihissalam. وَقَالُوا لَتَذَرُنَّ أَلِهَتَكُمْ. Mereka kata, jangan kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Jangan kamu tinggalkan Waddan dan seterusnya. Lima orang. Ini nama-nama yang mereka tahu. Asalnya orang, manusia. Dan bukan orang jahat. Bukan Fir'aun ke apa. Tetapi dia adalah manusia-manusia yang saleh. Tapi apa berlaku bila mereka mati? Mereka buatkan gambar-gambar mereka. Mereka letakkan kat kubur mereka. Lepas tu mereka buat patung-patung. Buat balik rumah lagi. Lepas tu mereka bila doa, doa juga kepada Allah. Doa juga kepada orang-orang saleh. Dapat pula apa yang mereka doakan. Lepas tu makin lama makin banyak patung. Dan akhirnya Tuhan pun mereka tak sembah. Sebab pada mereka lagi bagus doa kepada patung-patung. Lagi mustajab. Sebab mereka ni hebat. Walaupun mereka tahu yang menciptakan langit dan bumi sebenarnya adalah Allah SWT, tapi oleh kerana mereka ada kepercayaan dan kekuasaan yang ada pada wali-wali, jadi mereka terus sembah, minta pada mereka. Lama, lama sungguh mereka syirikkan Allah SWT. Nabi Nuh AS diutuskan kepada kaum selama 950 tahun. Falabita fihim alfa sanatin illa khamsina am. Dan ditinggal bersama mereka selama 1000 tahun melainkan 50 tahun. 1000 tolak 50 lah. 950 tahun, kita tak boleh bayangkan. 5 tahun dah banyak lah. 5 bulan banyak tak dakwah. Dia bukan pergi tempat lain, kat situ je, kat kaum je. Bukan 50 tahun, bukan 100, bukan 500, 950 tahun ajak mereka tinggalkan patung-patung. Lihat bahayanya syirik. Kalau dah melekat, susah betul nak tinggalkan. Dan sebabnya mereka ni semua ikut aja apa yang diamalkan oleh bapa mereka, oleh datuk mereka, nenek moyang mereka. Jadi ini penyakit apa? Taklid buta. Kalau dah sebati dekat dalam satu umat, itu memang susah nak hilang. Walaupun kita bawakan macam-macam bukti, macam-macam keterangan, macam-macam dalil. Kalau macam itulah dia dapati, ustaz dia buat, bapa dia buat, datuk nenek dia moyang dia buat, dia tak akan tinggal. Susah betul nak tinggal. Yang ikut Nabi Nuh AS banyak ke? Sikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidaklah banyak yang beriman kepadanya melainkan sedikit. Bila dilihat tafsir ulama, Rasulullah SAW kata yang ikut dia sedikit, 800 orang. Kalau 800 orang maknanya satu tahun tak sampai satu. 800 orang tak sampai satu satu tahun. Pasal 950 tahun. Kita ni 800 tahun maknanya satu tahun satu eh. Yang masuk Islam. Kalau kita ambil yang 80 orang, 10 tahun satu. 10 tahun punya dakwah siang malam lah tu. Dapat satu orang lagi. Kalau biasa orang dah tinggalkan, dah give up, resign. Aku tak buat dakwah, orang tak mau ikut. Tapi dengan Nabi Nuh AS resign. Nampak tualah dia kata, dah cukup lah, tak payahlah aku sembah Allah SWT seorang pun. Tidak. Dia terus dakwah, dia terus sabar. Sebab apa? Dia lakukan ni bukan kerana dia sendiri, bukan kerana dia nak dapatkan pengikut, tetapi berdasarkan perintah Allah SWT. Dia cuma putusan Allah SWT. Jadi dakwahnya adalah fattakullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah SWT. Nabi Nuh AS, lepas tu Nabi Hud. Kazzabat qaumu, kazzabat 'adun mursalin, dan kaum 'ad telah mendustakan para rasul. Qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun. Ketika Hud, saudara mereka berkata kepada mereka, tidakkah kamu mau bertakwa? Inilah kaum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah rasul yang diamanahkan untuk kamu, fattaq. Dan aku tidak minta rupa, rupa aku di sisi Allah. Maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan taat kepada aku. Sama aja. Dan kamu juga macam tu. Dan kaum Nuh juga macam tu. Kaum Syu'aib juga macam tu. Jadi semua Nabi-Nabi telah mewasiatkan, telah memerintahkan kaumnya agar bertakwa kepada Allah SWT. Dan dalam Quran kita dapati banyak ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa itu memerhatikan apa yang dia amalkan untuk hari esok. Jadi muhasabah, apa yang dia amalkan untuk hari esok? Hari esok tu bila? Hari kiamat. Dan taklah kamu bertakwa kepada Allah, wattaqullah, lagi sekali. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu amalkan. Khabirum bima ta'malun. Jadi banyak betul ayat daripada awal, bahkan daripada awal surah Al-Quran, surah Baqarah dah ada menerangkan tentang ketakwaan. Alif Lam Mim, zalika kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Hudan, petunjuk bagi siapa? Al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi awal-awal dah diterangkan bahawa kitab ini yang depan kamu ni adalah kitab petunjuk untuk orang yang bertakwa. Menunjukkan bahawa maksud penting, objektif paling utama sekali adalah supaya kamu semua jadi orang-orang yang bertakwa, jadi muttaqin. Kemudian diterangkan siapa tu muttaqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqimun. Itu mereka-mereka yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka-mereka yang beriman kepada yang lain. Dia orang bertakwa mesti iman dulu. وَيُقِيمُنَا الصَّلَاةِ dan lepas itu mereka mendirikan solat, وَيُقْتُونَ الزَّكَاةَ dan mereka mendirikan solat, dan daripada apa yang kami berikan kepada mereka, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ mereka infak, mereka keluarkan sedekah, keluarkan zakat. Itu orang bertakwa. Jadi kalau tak solat, orang bertakwa, tak keluarkan zakat pun sama juga. Lepas itu, mereka-mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau, yu'minuna bima unzila ilaika kepada engkau, yakni kepada Muhammad, iaitu Al-Quran Al-Karim. Jadi wajib beriman kepada apa yang ada dalam Al-Quran, baru menjadi muttaqun. Semua hukum-hukum, semua khabar-khabar yang kita faham pun kita tak faham, yang rasa-rasa macam tak masuk akal pun kita kata benar, ini semua datang daripada Allah SWT. Yang akan berlaku pada hari kiamat, surga macam gitu, neraka macam gitu, malaikat macam gitu dan sebagainya, jumlahnya dan seterusnya, semuanya kita beriman. Dan hukum-hukum Allah SWT semua kita beriman. Kalau hukum orang minum arak disebat, kita beriman dan kita amalkan. Hukum orang mencuri dipotong tangan, kita amalkan. Orang berzina kita sebat, orang berzina kita hukumkan hukuman hudud, direjam sampai mati, orang yang bunuh dibalas bunuh dan sebagainya, semua kita beriman. Jadi berbanyak, berbanyak orang beriman, berbanyak orang kata dia beriman, dia amalkan itu semua. Ada yang sampai kata sudahlah ni hukuman-hukuman yang barbarik, kejam. Di zaman dulu orang Arab dulu boleh buat macam ni, sekarang tak boleh. Dia kata kalau buat salah masuk jail itu sudah. Kaunseling tak ada habis, kaunseling. Tapi tu orang-orang yang kata dia Islam. Bila berkaitan dengan hukum harta benda, ini jual beli yang halal, ini jual beli yang haram, ni riba haram, dia kata boleh. Riba tu maslahat dia kata. Tak ada riba tak boleh jalan semua. Bila Allah SWT hukumkan siapa yang ada harta benda meninggal dunia, maka dibahagikan dengan hukum Allah, itu hukum faraid. Kita orang bertakwa patutnya mesti beriman kepada dia dan amalkan dia. Tak kira berapa bahagian, nampak macam tak adil, nampak macam sikit, ada yang dapat banyak, ada yang tak dapat terus. Orang bertakwa beriman kepada semuanya, minta amal. Tapi zaman sekarang susah. Ada sampai berikan saranan dalam buah fatwa yang menyebutkan tak payah, tak payah ikut hukum Allah, tak payah bagi-bagikan nafsu itu pada faraid. Kalau kita nak, kita boleh tulis saja satu nazar. Dalam nazar kita katakan, harta benda aku ni sebelum aku mati, sebelum aku mati, tiga hari letak sebelum aku mati. Kalau aku mati biasa, aku hadiahkan dia kepada fulan bin fulan ataupun fulan fulan, sebutkan siapa dia. Kalau aku mati terkejut, satu jam sebelum mati terkejut, harta ni aku dah berikan kepada bulan-bulan, sama juga nazar. Tapi nazar tu bila? Konon-konon diberikan sebelum dia mati. Berapa lama sebelum mati? 3 hari sebelum mati. Okey, 3 hari sebelum mati. Macam mana awak amalkan 3 hari sebelum mati? Macam mana awak tahu bila awak mati? 3 hari sebelum dia, tak mungkin awak tahu, melainkan awak dah mati. Jadi bila kita nak amalkan macam mana? Dia punya wasiat tu, dia mati, barulah kita akan serahkan, bagi-bagikan harta tersebut. Betul? Tak mungkin kita akan bagikan 3 hari betul sebelum mati. Sebab mana kita nak tahu dia mati 3 hari lagi? Kalau yang mati 3 jam, 1 jam lagi teruk. 1 jam sebelum ni mana awak tahu 1 jam sebelum mati? Melainkan dah mati 1 jam sebelum tu nak kasih. Jadi macam mana pun awak buat, mesti awak akan bagi dan harta tersebut selepas mati. Jadi ni cakap-cakap kelakarlah sebenarnya. Dan kalau orang itu dah mati, harta benda dia semuanya dah bukan milik dia lagi, dah wajib dibagi-bagikan mengikut hukum faraid. Hukum faraid, lelaki dapat sekian, perempuan dapat sekian, isteri dapat sekian, anak dan sebagainya. Siapa dapat, siapa tak dapat. Kalau orang beriman, itulah sepatutnya. Tapi sekarang kita tengok, oh dia kata maslahat ni macam itu, maslahat ni macam gini. Nanti adalah yang dapat kurang, anak perempuan dia tu belum kahwin lagi. Ha, nanti macam mana rumah dia, macam mana dia tu. Asyik-asyik gitu saja. Padahal Allah SWT telah mewajibkan bagikan harta tersebut secara faraid. Nampak? Dan banyak lagi lah hukum-hukum Allah SWT yang kita abaikan. Banyak lagi kerja sebenarnya nak dakwah. Banyak lagi ketakwaan yang hendak kita lakukan. Tetapi dalam ayat surah Al-Baqarah dah disebutkan secara umum, mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau, yakni dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Apa yang dalam hadis pun wajib kita amalkan. Tapi zaman sekarang orang nampak hadis tutup sebelah mata je, macam tak ada. Bahkan tak mau baca pun buku hadis. Jadi kau tak tahu macam mana nak amal. Baik. Jadi apa yang ikut, dia cuma ikut mazhab lah konon, ataupun ikut ustaz lah, ikut imam dia sendiri dan sebagainya. Itu penyakit besar tu. Bertahun-tahun bergenerasi ikut bapa, ikut datuk, nenek semua yang bila dibawakan hadis Nabi SAW yang sahih, dia terkeheranan, dia marah. Apa ni buat benda-benda macam ni? Ha. Macam-macam lah yang dia tuduh. Ni orang tak ada mazhab lah. Ataupun ini adalah orang-orang yang nak pecah belahkan umat lah. Dan sebagainya. Padahal dalam Quran kata tu, yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau, Quran dan hadis yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, Quran dan hadis. Sebab hadis itu mentafsirkan Al-Quran. Macam mana kita boleh sembahyang dengan angkat takbir, dengan tangan angkat, lepas tu berdiri kita baca pula Fatihah? Ada ke dalam Quran suruh baca Fatihah? Ada. Lepas tu lepas baca Fatihah baca amin pula. Dalam Quran ada ke amin? Tak ada pula amin. Lepas Fatihah baca tak ada amin. Terus alif lam mim ni mana baca kuat, ni baca perlahan. Lepas tu lepas baca amin, baca surah lain pula. Lepas tu rukuk pula. Rukuk sampai kat mana? Rukuk sikit, tunduk sikit, kepala boleh tak? Tangan kau tak pegang lutut boleh tak? Baca apa? Begitu juga dengan sujud. Sujud macam mana? Sujud tangan tegakkan begitu macam mancing sujud, boleh ke? Kaki sembarang kaki ternaik ke? Boleh ke? Awak takkan tahu macam mana nak solat daripada Quran je. Melainkan tafsirannya kita ambil daripada sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW. Pentingnya hadis Nabi SAW. Begitu juga dengan zakat. Quran dah sebutkan asnaf-asnaf orang yang berhak menerima zakat. 8. Baik. Tapi ada tak disebutkan harta apakah yang wajib kita bayar zakat? Dan berapakah nisab yang kadarnya? Yang 2.5%, kalau emas berapa, perak berapa, kalau binatang berapa dan sebagainya. Ada ke disebutkan dalam Quran? Tak ada. Dekat mana kita dapat itu semua? Daripada hadis tu. Secara detail Nabi SAW sebutkan, kalau emas sekian-sekian, kalau perak sekian-sekian. Ha. Iaitu 1.40, 1.40 berapa? 2.5%. 1 over 4 suku tu 25% kan? 2.5%. Jadi kalau kita pakai duit dolar, 2.5% daripada duit dolar. Tapi berapa banyak yang perlu kita ni simpan? Kemudian berapa lama kita perlu simpan baru kita kena keluarkan? Adakah tiap-tiap hari kita kena keluarkan zakat? Ha. Adakah tiap-tiap minggu? Adakah tiap-tiap bulan dapat gaji kita keluarkan zakat? Adakah tiap-tiap tahun? Tiap-tiap 2 tahun? Tiap-tiap 10 tahun? Tak ada semuanya dalam Quran. Kita hanya dapat daripada sunnah Rasulullah SAW. Ini Nabi kata ada haulnya, iaitu 1 tahun. Jadi duit itu mesti disimpan sampai 1 tahun, tak ada kurang. Kalau lebih tak boleh. Jadi kalau kurang tak payah dikeluarkan zakatnya. Kemudian nisabnya ataupun dia punya, jumlahnya mestilah sekian-sekian banyak contoh. Itu semua diterangkan. Lepas itu dikeluarkan 2.5% daripada, kemudian barulah diberikan kepada 8 orang asnaf tadi. Nampak? Begitu juga dengan ibadat-ibadat lain, puasa, haji, umrah dan lain-lain lagi. Semuanya kita tak mungkin hanya dapat amalkan dengan Al-Quran saja. Kita perlu kepada sunnah Rasulullah SAW. Jadi hendak jadi orang yang bertakwa, mesti kembali kepada Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang mentafsirkannya. Ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihun. Dan mereka-mereka itulah yang di atas petunjuk daripada Tuhan mereka. Dan mereka-mereka itulah orang-orang yang berjaya. Sebab itu kalau kita lihat banyak betul ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja menunjukkan kenapa Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kalau, dan juga Abu Dzar, agar hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu hadis ini dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah taala kerana kepentingannya di dalam agama Islam. Kemudian ittaqillah, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan kat satu tempat saja dalam masjid. Tetapi di mana-mana juga. Haitsu ma kunta. Di mana juga engkau berada wahai Mu'adz. Sebab sekarang engkau akan keluar daripada Madinah. Bagus kau kat Madinah, banyak takwa kepada Allah SWT. Tapi nanti kau akan berjalan, keluarkan, tinggalkan Madinah, kau akan pergi ke negeri orang. Jadi Nabi SAW wasiatkan, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah SWT di mana juga engkau berada. Jadi umum, takwa ni bukan terhad kepada mana-mana tempat dan juga mana-mana masa. Kita mesti bertakwa kepada Allah SWT di mana-mana juga dan bila-bila juga. Jadi ini menunjukkan bahawa takwa itu umum, perintahnya umum. Nanti akan diterangkan tentang bagian-bagian lain. Hendaklah kau ikuti kejahatan itu dengan kebaikan yang akan menghapuskannya. Dan juga wasiat yang ketiga adalah hendaklah kau bergaul dengan orang ramai dengan akhlak yang baik. Tiga perkara, tapi tiga-tiga ni adalah perkara yang amat besar sekali. Baik, jadi insyaAllah kita akan sambung pada waktu yang datang. Subhanallah, astaghfirullah wa atubu ilaikum. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.